Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Nofriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 21. Kalimat kunci hari ini adalah... Iye, sorehodo demo. Tidak, tidak juga. Tokoh utama dalam adegan kami adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Anna mendatangi tempat karaoke bersama kawan-kawannya Sakura dan Rodrigo. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 21. Kalimat kuncinya adalah... Iye, sorehodo demo. Tidak, tidak juga. Anna, jōzu da ne! Iye, sorehodo demo. Ah, mou konna jikan desu. Taihen, mongen ni maniawanai. Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Sakura berkata kepada Anna, Anna, jōzu da ne. Anna, pandai ya. Anna. Merujuk pada Anna. Sakura menyebut Anna dengan namanya tanpa imbuhan kehormatan. San. Karena mereka sudah menjadi kawan dekat. Jōzu. Adalah kata sifat yang berarti pandai. Lawan kata jōzu. Adalah heta dane sering digunakan di akhir kalimat percakapan antara kawan. Da adalah bentuk informal dari desu, yaitu cara sopan untuk mengakhiri kalimat. Ne adalah partikel yang ditambahkan di akhir kalimat saat orang yang berbicara ingin mendapatkan persetujuan. Aji, bagaimana mengatakan jōzu dane dengan sopan? Jōzu desu ne, betulkah? Tepat sekali. Selanjutnya, Anna menjawab, Iye, sorehodo demo. Tidak, tidak juga. Ini adalah kalimat kunci hari ini. Iye. Adalah jawaban negatif. Sorehodo demo. Berarti tidak juga. Dalam hal ini, saya tidak menyanyi sebegitu bagusnya. Iye, sorehodo demo. Tidak, tidak juga. Adalah ungkapan yang Anda gunakan saat ingin bersikap rendah hati. Bukankah kita mengatakan terima kasih jika ada yang memuji kita? Orang Jepang biasanya merendahkan hati saat dipuji, jadi biasanya tidak mengucapkan terima kasih. Oh begitu. Apakah ada ungkapan lain untuk mengindikasikan kerendahan hati? Ada. Misalnya, jika Anda dipuji karena pandai berbahasa Jepang, Anda dapat menjawab seperti ini. Iye, mada mada desu. Tidak, saya belum begitu pandai. Iye. Adalah tidak. Mada. Adalah belum atau masih. Jika Anda mengulangi kata ini dan mengatakan... Mada, mada. Berarti Anda menekankannya. Mari kita kembali ke adegan tadi. Rodrigo melihat waktu dan terkejut. Ah, mou konna jikan desu. Maksudnya, ah, sudah jam segini. Adalah seruan terkejut. Mo. Artinya sudah. Konna. Adalah seperti ini. Jikan. Adalah waktu. Desu. Adalah cara sopan mengakhiri kalimat. Dalam pelajaran 3, kita mempelajari mengenai kata demonstratif yang disebut kata kosoado. Apakah konna tergolong satu di antaranya? Ya, selain konna, kita juga punya... Sonna. Yang artinya seperti itu. Anna. Yang artinya juga seperti itu. Dan. Donna. Yang artinya seperti apa. Anna terkejut menyadari betapa waktu sudah larut. Taihen. Di sini maksudnya, ya ampun. Taihen. Di sini adalah kata sifat yang berarti... Ya ampun, atau tak dapat dipercaya. Kita sering menggunakannya saat kita menjumpai satu masalah atau sedang kesulitan. Dalam cara yang sopan, kita mengatakan taihen desu. Mungen ni maniawanai. Saya tidak dapat tiba sebelum jam malam. Mungen. Adalah jam malam. Ini adalah waktu di mana Anna semestinya sudah kembali ke asramanya. Ni. Adalah partikel yang mengindikasikan waktu. Ni digunakan di sini karena mengikuti jam malam, yaitu kata benda yang terkait waktu. Maniawanai. berarti tidak dapat tiba dalam waktunya. Maniawanai. Dapat tiba dalam waktunya adalah maniaimasu. Bentuk negatifnya adalah maniaimasen, yang berarti tidak dapat tiba dalam waktunya. Bentuk informalnya adalah maniawanai. Seperti misalnya maniawanai, kata kerja yang berakhir dengan nai disebut kata kerja bentuk nai. Kini mari kita dengarkan lagi adegan untuk pelajaran 21. Kalimat kunci hari ini adalah Iie, sore hodo demo. Tidak, tidak juga. Anna, jouzu da ne. Iie, sore hodo demo. Ah, mou konna jikan desu. Taihen, monge ni maniawanai. Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari mengenai kata kerja bentuk nai. Mohon ajari kami lebih rinci lagi. Sensei mengatakan, mari saya jelaskan bagaimana Anda dapat mengubah kata kerja bentuk mas menjadi kata kerja bentuk nai. Artinya adalah mengubah bentuk mas menjadi bentuk negatif informal, nai. Pertama, jika vokal dalam suku kata tepat sebelum mas berakhir dengan e, Anda hanya perlu mengganti mas menjadi nai. Misalnya, tabemasu, yang berarti makan menjadi tabenai, tidak makan. Selanjutnya, jika vokal dalam suku kata tepat sebelum mas berakhir dengan i, ada dua pola. Dalam pola pertama, gantilah mas menjadi nai. Misalnya, okimasu, yang artinya bangun menjadi okinai, tidak bangun. Dalam pola kedua, buanglah mas, lalu ganti vokal dalam suku kata tepat sebelum mas menjadi a, dan tambahkan nai. Coba lihat contoh berikut ini. Ikimasu berarti pergi. Di sini, suku kata sebelum mas adalah ki. Pertama, gantilah ki menjadi ka, lalu tambahkan nai. Jadi, bentuk nai dari ikimasu adalah ikanai, tidak pergi. Namun, setelah membuang mas, jika suku kata sebelumnya adalah vokal i sendirian tanpa konsonan, gantilah i menjadi wa, lalu tambahkan nai. Jadi, tsukaimasu, yang artinya menggunakan, menjadi tsukawanai, tidak menggunakan. Dan terakhir, ada kata kerja yang berkonjugasi secara tidak teratur. Kimasu, yang artinya datang, menjadi konai, tidak datang. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Wah, ramai sekali ya. Ya, banyak orang berteriak-teriak dan sorak-sorai. Suasana itu diungkapkan melalui kata berikut ini. Wah, wah. Wah, wah. Akan saya ingat-ingat. Sekarang dengarkan suara ini. Seperti anak-anak perempuan yang berteriak-teriak kepada idola mereka. Suara tinggi wanita diungkapkan sebagai kya kya. Kya kya. Saya harap ada orang yang berteriak-teriak seperti itu kepada saya. Tapi ingat, kalau anak-anak perempuan kaget atau takut, mereka juga mengatakan kya. Demikian pojok kata tiruan bunyi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah pojok catatan si Anna. Itu, yowo. Saya kira orang Jepang tidak akan berteriak-teriak di tempat umum. Namun sekarang saya tahu mereka berubah di dalam ruangan karaoke. Hari ini saya merasa kami menjadi lebih dekat. Apakah Anda menikmati pelajaran 21? Kalimat kunci hari ini adalah Iie, sore hodo demo. Tidak, tidak juga. Sampai jumpa.